بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Adrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan berkaitan tentang bab kitabul at'imah. Terakhir kita bahas itu tentang adab al-akl, adab makan. Di sana sebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi tentang adab-adab yang berkaitan tentang yang diantaranya itu makan dengan sebelum makan mengucapkan bismillah, makan dengan tangan kanannya, kemudian makan dari yang pinggirnya dulu, tidak mengambil yang tengahnya, dan juga memakan apa yang di sebelahnya, dan juga mensunahkan untuk yal'aqu asabi'ahu, menjilati jari jemarinya, wasahfah, dan juga bejana yang dia pakai, piring yang dia pakai, dibersihkan. Dan hikmahnya sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana terdapatnya barakah pada makanan kalian. Bisa saja di awal, bisa saja di akhir, bisa saja yang menempel di jari jemari kalian, ataupun bisa saja yang tersisa di piring. Nah, kemudian termasuk dari adab al-aql yaitu mengucapkan alhamdulillah dan tidak makan dengan muttaki'an. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi kitabu al-ashribah. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan tentang minuman-minuman yang diantaranya minuman yang diharamkan itu khamr. Dan juga di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan tentang nabi dan adab dalam minum. Di sini akan disebutkan juga oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, kullu muskirin haramun, wa ma asqara kathiruhu fa qaliluhu haram. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan fa huwa haram. وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. Dan apabila banyaknya itu memabukkan, maka walaupun sedikit juga haram untuk diminum. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan tentang al-khamr, minuman keras, yang di mana khamr muharram. Bahwa al-khamr cara bahasa yaitu satar, menutup, taghtiyah. Sehingga seseorang yang meminum khamr tertutup akalnya, dikarenakan terpengaruh dengan dari minuman keras tadi, hilang akalnya, sehingga dia melakukan sesuatu di luar kendalinya. karena akalnya hilang. Nah, dan ini illah dari diharamkannya al-khamr, bahwa khamr itu bisa menutup al-aql, bercampur menutupnya. Dan khamr termasuk dari perbuatan syaitan. Akan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjauhinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya khamr termasuk dari amalan syaitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fajtanibu, jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian tuflihun, mendapatkan kemenangan. Ini merupakan dalil bahwa al-khamr fahuwa muharram, yang diantaranya itu bisa memabukkan, dan termasuk dari amalan syaitan. Bahkan orang yang minum khamr itu dia dihukumi dengan dicambuk dengan pelepah korma. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang had, hukuman bagi mereka yang meminum khamr di kitab al-hudud. Ada pembahasannya khusus bahwa uqubah, hukuman bagi mereka yang meminum khamr itu dicambuk. Nah, dan khamr di sini dari buah apapun, kebanyakan khamr dari buah tamar, korma, inab, anggur, yang di sana dijadikan khamr. Dan kebanyakan khamr terbuat dari anggur, yang di sana bisa memabukkan. Dan Imam Syaukani mengatakan, wa ma askara katsiru faqulilu haram. Dan apabila banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Walaupun seorang minum sedikit saja, tetap itu haram. Sedikit kan enggak pengaruh, misalkan. Dia mengatakan kalau sedikit kan enggak pengaruh, beda dengan apabila satu botol. Cuma satu teguk misalkan. Walaupun satu tetes, yang namanya khamr fahuwa muharram. Ma askara kathiruhu faqalilu haram. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan dinamakan khamr, wa kullu muskirin haramun. Dan setiap yang memabukkan fahuwa haram. Qala wa yajuz al-intibadu fi jami'il aniya, dan diperbolehkan al-intibad itu nabid fi jami'il aniya, nabid yaitu seseorang yang meminum dari sari-sari buah yang didiamkan selama beberapa hari, maka dia menjadi nabid. Contohnya korma, dia diamkan 2-3 hari. Nah, boleh bagi dia meminumnya, nabid. Dan apabila sudah berubah, maka mayajus, maka itu bisa memabukkan. Nah, diperbolehkan intibad fi jamil aniyah, dalam semua bejana. Kenapa disebutkan diperbolehkan fi jamil haniyah? Karena pernah ada larangan dari Nabi SAW, akan tapi larangan itu mansukh. Nabi SAW mengatakan kuntu dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu yang di dan juga di sana terdapat dalam riwayat Imam Muslim, hadis Buraidah dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum anil ashribati fi durufil adam fashrabu fi kulli wi'ain ghaira alla tashrabu muskiran. Nabi SAW mengatakan saya pernah melarang kalian untuk meminum dari minuman fi durufil adam, dari kantong yang terbuat dari kulit. Fashribu, maka minumlah kalian fi kulli wi'ain ghaira alla tashrabu muskiran. Maka minumlah kalian dalam setiap bejana yang di sana minuman-minuman yang tidak memabukkan. Ini hadis tentang bahwa dulu pernah ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu melarang tentang intibat fi dubba wan naqir wa muzaffat wal hantam, itu nama-nama tempat dubba, yaitu bejana dari buah labu, dari buah labu. Wan naqir, naqir dari batang korma yang dipahat bagian tengah-tengahnya sehingga dia berlubang, jadikan untuk meminum. Ada muzaffat wal hantam. Muzaffat ina yang dicat. Kemudian hantam, bejana dari pembikar. Ini semuanya mansukh. Nah, di sana terdapat larangan, tapi larangan itu semuanya mansukh. Dan ini diperbolehkan oleh Imam Syaukani, di sini disebutkan yajuz al-intibad fi jamil aniyah. Yang dilarang yaitu aniyah dari adzahab wal fiddah. Itu sebagaimana nanti kita akan bahas. Larangan seseorang makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bahkan larangannya larangan keras. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang makan dan minum fi aniyah dzahab wal fiddah, dia seperti memasukkan bara api ke dalam perutnya. Seperti memasukkan bara api ke dalam perutnya. Yujarjiru fi batnihi nara. Memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Ini larangan. Dan juga termasuk dari perbuatan orang-orang yang sombong. Makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas. Nanti ada pembahasan yang khusus. Wala yajuz al-intibad jinsain mukhtalitain. Al-intibad bahwa jais dari kismis misalkan, atau dari tamar korma, bahwa jais. Dan di sini dilarang al-intibad jinsain mukhtalitain. Seseorang menjadikan, membuat nabid dari dua jenis dijadikan satu. Hal ini sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW naha an yumbad tamr wazabib jami'an. Membuat nabib, tamar dan zabib kismis secara bersama-sama. Dalam larangan di sini sebutkan oleh para ulama bahwa dengan mencampur dua antara tamar dengan zabib itu semakin cepat berubah dan akan memabukkan. Usaha membuat nabid dari korma itu dibiarkan satu hari, dua hari. Dan tiga hari, lebih dari tiga hari mayajus. Lebih dari tiga hari mayajus. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Satu hari, dua hari, dia boleh untuk meminum airnya tadi. Nabil, jais. Kalau sudah berubah lebih dari tiga hari, fahadha mayajus. Karena akan berbusa, akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau khamr, dan di sana akan memabukkan. Dan dilarang membuat nabib dari dua jenis mukhtalitain, sebabnya tadi dia akan lebih cepat berubah. Belum dua hari sudah berubah dia. Kenapa? Dicampur tadi antara korma dengan zabib. Sehingga seseorang yang ingin membuat nabib, jangan mencampur korma, korma saja. Kismis, kismis, kismis saja. Baik. Qala wa yahrumu takhlil khamr, dan diharamkan takhlil al khamr, yaitu khamr yang diproses menjadi cuka. Hal ini sebagian dalam hadis Nabi SAW, hadis Anas bin Malik. Nabi SAW ditanya tentang al-khamr tutakhadu khallan, faqala la, khamr yang dijadikan khallan, cuka. Maka Nabi SAW mengatakan la, jangan dilarang. Dan apabila al-khamr tadi berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa campur tangan dengan tangan manusia, maka jaiz, perbolehkan. Misalkan di sana ada perubahan yang di mana ketika menjadi khamr kemudian berubah lagi menjadi cuka. Berubah menjadi khamr kemudian berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Dan apabila dengan sendirinya fahuwa jaiz. Sedangkan sengaja dia membuat cuka dari khamr, fahada mayajus. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yajuz syurbul 'asir wan nabid qabla ghalayanihi, dan diperbolehkan minum al-'asir, jus dari sari buah, wan nabid dan juga nabid, qabla ghalayatihi ghalayanihi, seulangi qabla ghalayanihi, belum berubah. Seseorang diperbolehkan untuk minum asir, buah-buahan yang di sana, contohnya kayak di apa tuh yang dulu pernah bikin direndam dengan air, apa aja tuh, lemon misalkan atau yang lainnya. Kalau di sana masih belum berubah, maka boleh bagi dia untuk meminumnya. Kalau sudah berubah, maka jangan. Wan nabid qabla ghalayanihi, sebelum berubah. Wa madinatu dhalika bima zada ala salatati ayyam. Madinah, dugaan besarnya yang dia akan berubah menjadi sesuatu yang memabukkan, bima zada ala salasati ayyam, apabila lebih dari 3 hari. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis Aisyah, dan juga dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan yuntabidu lahu awal al-lail, Rasulullah SAW dibuatkan nabid pada permulaan malam. Fa yashrabuhu idha asbaha, ketika pada pagi harinya beliau minum. Idha asbaha yawmuhu dhalik. Wal-lailu allati yaji'u, kemudian pada malamnya berikutnya beliau minum. Wal-ghad, dan keesokan harinya. Wal-lailatul ukhra, dan pada malam harinya. 2 hari berarti. Wal-ghad, dan keesokan harinya. Ilal asr, sampai asar. Fa'in baqiya syai', apabila masih tersisa nabinya tadi, saqahul khadim wa amarahu bihi fasubba. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dan Rasulullah SAW apabila masih ada tersisa, beliau memerintahkan kepada pembantunya untuk dibuang. Nah, dalam hadis ini para ulama beristidlal bahwa madinah, sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahimahullah taala, dugaan besarnya itu bahwa nabid itu akan berubah bima zada ala salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Naam, pada malam harinya bikin, besok paginya minum. Kemudian malam harinya minum. Besoknya lagi minum. Malam harinya minum. Besoknya lagi minum sampai asar. Berarti sudah 3 hari sampai asar. Kemudian ketika masih tersisa, Rasulullah memerintahkan kepada pembantunya untuk dibuang. Naam. Karena di sana apabila lebih dari 3 hari akan berubah. Apalagi berbusa. Sudah berbusa. Dicium baunya. Bau yang kayak seperti bau yang tidak sedap. Sudah ada apa ya, tanda-tanda mau menjadi, akan menjadi khamr. Maka ditinggalkan. Nah. Baik. Ini Allah dalam membuat nabi. Qala wa adabu syurbi ay yakuna thalathata anfasin, dan adab dari minum ay yakuna thalathata anfas. Adab dari minum yaitu dengan 3 kali bernafas. Bernafasnya di luar. Karena bernafas dalam ina, bernafas dalam ini dilarang oleh Nabi SAW. Nahani tanafas fil ina. Dan adab dari minum-minuman yaitu seseorang minum dengan 3 kali nafas. Apa hikmahnya? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Bahwa kan Nabi sallallahu tanaffas fil ina thalathan wa yaqul, dan Nabi sallallahu mengatakan innahu arwa wa abra wa amra. Bahwa meminum minuman dengan 3 kali nafas, innahu arwa, lebih mengenyangkan. Wa abra, lebih menghilangkan dahaga. Wa amra, dan lebih menyejukkan. Ini dalil tentang bahwa Nabi SAW meminum minuman dengan 3 kali dan bernafas di luar, yaitu lebih arwa wa abra wa amra. Dan apakah boleh seseorang meminum minuman langsung 1 kali tegak misalkan? Di sana terdapat larangan, akan tetapi hadisnya lemah. Yaitu hadis Nabi SAW, la tashrabu kashurbil ba'ir, janganlah kalian minum seperti minumnya unta. Langsung 1 botol ini dengan 1 kali tebukan. Nah, dan termasuk dari adab minum sebagaimana di sini sebutkan, ya tanafas salah, dan bernafasnya di sini di luar, bukan di dalam, karena bernafas di dalam dilarang oleh Nabi SAW. Nah, contohnya bismillah dulu. Nah, kemudian sini sebutkan bil yamin, minum segini, segelas gini misalkan, dengan 3 kali nafas di luar. Nah, bismillah, kemudian minum, nafas di luar, minum lagi, nafasnya di luar lagi, jangan di dalam sini. Nah, kemudian diminum lagi. Alhamdulillah. Dengan 3 kali nafas dengan 3 kali fahwa sunnah. Nah, pertama sudah masuk tambah. Pertama, seseorang apabila dia minum langsung segelas akan pengap langsung, karena seseorang napas kan dihirup keluar lagi. Kalau dia meminum dalam keadaan terus nafasnya tidak diberi kesempatan untuk keluar, nah, akan berbenturan di dalam sehingga dia pengap. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa bernafas 3 kali luar ina tadi itu lebih mengenyangkan, walaupun sedikit misalkan, lebih mengenyangkan, lebih menghilangkan dahaga, nikmati sedikit. Nah, kemudian lebih sejuk. Nah, berbeda dengan seorang langsung 1 selesai. Nah, sehingga di sini hikmahnya tadi, innahu arwa wa amra wa amra, dan Nabi SAW melarang itanafas fil ina ma yajuz, karena misalkan seorang yang meminum ya nafasnya akan di situ, yang di sana akan mengaruhi dari minumannya tadi, yang misalkan adalah jarang sikat gigi misalkan, minum bernapasnya di filina, naam, atau jarang membersihkan giginya atau lain sebagainya, atau habis makan pete atau jengkol lain sebagainya, sehingga itu kan ada apa, baunya tadi berkumpul di situ. Nah, di inanya tadi. Nah, kalau aqua botol gimana? Sambil nafas boleh enggak? Intinya kalau ingin bernapas, karena bukan hanya apa, bernapas kemudian di luar, walaupun di sana aqua botol karena kan lubangnya kecil. Nah. Walaupun dia meminum langsung, ada butuh udara yang untuk keluar dulu. Kesempatan berikan udara untuk keluar. Bernafas, kemudian minum lagi. Walaupun boleh sambil minum, misalkan sambil apa, cuman kan repot. Nah, takutkan nanti dari segi kesehatan, wallahu ta'ala alam, yakni apakah baik ataupun tidak. Baik, wabil yamin. Nah, makan dan minum dengan tangan kanannya. Nah, sebelum makan, sebelum minum, ucapkan bismillah. Setelah makan, setelah minum, ucapkan alhamdulillah. Nah, ini juga termasuk dari adab. Tapi sisanya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya sepanjang. Si